Pak Quick, bisa Bapak contohkan bentuk dari gap yang menjadi faktor penghambat terwujudnya cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan? Nah, kita lihat saja jumlah orang miskin di Indonesia kan banyak sekali. Lalu kemudian tingkat kemiskinannya, kekurangan gizi dan lain-lain juga luar biasa. Tapi baik kita lihat sekarang parameter yang lainnya. Kalau jumlah perusahaan per tahun 2002, update-nya juga tidak beda banyak. Gitu. Jumlah perusahaan seluruh Indonesia itu ada 36 juta. Dari 36 juta yang tergolong besar atau mempunyai omset 50 miliar ke atas, itu cuma 1.800. Yang termasuk menengah dan kecil, itu ya 36 dikurangi itu. Kalau dinyatakan dalam persentase, maka 99,99% itu termasuk perusahaan kecil dan menengah. Yang termasuk perusahaan besar cuma 0,01%. Tetapi yang 0,01% ini memberi sumbangan kepada PDB sebesar 40%. Yang 99,99% memberi sumbangan kepada PDB 60%. Nah, jadi kalau kita melihat entrepreneur saja, jadi para wira swasta saja sudah seperti itu gambarannya. Pak Quick, fakta menunjukkan dari sisi ekonomi, Indonesia tampaknya sudah mulai mengalami perbaikan. Lalu apakah ini tidak mengindikasikan sebagai awal dari kemakmuran serta kesejahteraan bagi bangsa kita, Pak Quick? Itu yang dibanggakan adalah adanya stabilitas moneter. Artinya nilai tukar rupiah itu menguat. Nah, tetapi nilai tukar rupiah yang menguat tanpa disertai dengan peningkatan efisiensi berarti harga pokok dari semua produk Indonesia diukur dengan valuta asing naik kan. Nah, oleh karena naik, tidak mampu bersaing yang mengakibatkan pabrik-pabrik itu terancam tutup. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau mata uang rupiah menguat, berarti produk dari luar negeri untuk Indonesia murah. Itu akan mendorong impor yang dampaknya sama juga. Akan menyaingi produk-produk dalam negeri. Sehingga itu rusak. Jadi itu yang dipikirkan. Akan tetapi bagaimana memberi insentif, bagaimana memproteksi, itu tidak dipikirkan. Karena itu tergantung mekanisme pasar. Nah, inilah orientasi dari kebijakan publik seperti ini telah mengakibatkan hal yang sangat senjang. Apa betul bahwa itu dinikmati oleh rakyat banyak? Baik Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.